Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indah yafana aban nabila ikra' matan. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sahabi Al-Mashhur Al-Jurum Al-Apa? Al-Mashhur. Baik, Al-Ma'ruf Al-Ma'ruf bin Al-Jurum Di Ibni Al-Jurum Bismillahirrahmanirrahim Al-Salam Wal-Aqdum Al-Aqdum Al-Fidu Bilwad Al-Qasim Al-Qasim Ismun Wa-Qasim Wa-Qasim Al-Ismu Ja'ali-Ma'nan Al-Ismu Yung-Raku Al-Qasdi Wa-Canim Wa-Dukuri Al-Ibi Wa-Ram Wa-Turuk Al-Qasdi Wa-Hiyin-Min Wa-Ila Wa-An-Wa-Ala Wa-Tiwa-Rubba Wa-Ila Wa-Lakab Wa-Lak Wa-Huruf Al-Huruf Al-Qasam Wa-Iya Allah Wa-Barata Lakban atau takbiran. Apa semua arba'atun? Arba'u manasbu. Rokun. Rokun. Mengapa alif lam? Rokun manasbu mukhabun wajasmun. Balil asma'i min dalik rokun manasbu wa mukhabdu wajasmun fiha. Wa wal Walil af'ali Walil af'ali min dalik Arafu manasbu Wajasmu wala khutbu fiha Babu Marifati Babu marifati alamatil Mi'raf Mi'rafi Arba'atu Arba'un Alamatil Ad-Domah Wal waw wal alif Wal wannun Alamat doma, kata kuma alamat yang diroki di arba'ati mawadiya di ismiro mufrad dan taksir dan mu'anas salim dan sekolah mubar illadhi lan yatasir di akhir ini syaitun baik, barakatuh Qadaras Nabi Darsil Madi Alamat Rafa. Kam alamatan nirab iya warihan. Arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Limadha qaddama al musannif ad-dhammata? Li'annahu asal li asalatiha walimadha sanna bil waw baru itu karena kita dipanjangkan karena tansya'u anha ya karena waw itu bersumber dari apa Dhammah muncul dari dhammah ketika diisbakkan. Nah. Wa limadha thallatha bil alif? Wa hamzah. Contoh soal. Kenapa alif di urutan ketiga? Dhammah wawu alif. Mada ya Abah Numair Karena itu sebenarnya Allah berarti benar Ahsan Karena حط الواو في المد. فأما الضمة تكون علامة لرفع في كم موضع يا أخنا؟ أربعة مواضع. في أربعة مواضع وهي المفرد نعم جماعة معنف التعريف والفعل المضارع الذي لم يكن في آخر الشيء. طيب ما هو الاسم المفرد؟ ما المراد هنا عندك يا أبا عثمان؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بجمع ولا من الأسماء خمسة. نعم سواء أكان المراد به مذكرا أو مؤنثا. ما هو الملحق بالمثنى أو بالجمع؟ عندك يا أبا مثنى. Apa-apa yang menyerupai apa tetapi tidak memenuhi syaratnya. Menyerupai apa? Yang dimuat dengannya. Maka na'ala suratil musanna awal jam'i walam yastawfi syurutahu. Nah. Kemudian dhammah pada isim mufrad, dhammah menjadi tanda pada isim mufrad. Ini bisa dhahirah dan bisa muqaddarah. Contohnya yang dhahirah Pak Ibrahim. Contohkan rofa dengan dhammah dhahirah pada isim mufrad. Isim mufrad rofa sulit. Qala Allahu. Syaitnya mana? Lafzul jalalah Allahu. Nah, marfu sebagai apa? Dibaca rofa sebagai apa? Lafzul jalalah Allah. Fa'il. Tanda rofanya dengan? Kenapa? Baik. Bisa juga domanya muqaddarah. Doma muqaddarah apa saja faktor yang menghalanginya ya Afana Abdillah? Bekal. Apa lagi? Munasabah. Ta'adzur. Nah. Ta'adzur pada terjadi pada apa ya Abu Ubaidah? Contoh. Langsung contoh yang kalimat sempurna. Ja'a al-fata. Coba di Arab al-fata. Al-fata. Al-alif. Sikol terjadi pada apa? Akyas. Terjadi pada apa sih kolib? Baru contohnya. Sim? Sim apa? Hmm? Dibantu apa Sofia? Nah, ini bahas apa dulu? Cukup satu aja jawabannya. Isim mufrad, tapi maneknya sikol terjadi pada isim mankus. Contohnya, Mbak Sofia. Hadara al-qadi. Nah, coba di Arab al-qadi. Al-qadi. Bil fi'li mana min duria sifal al munasabah pada apa ya Pak Lukman? Yang bersambung dengan ya mutakallim. Setiap isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Contohnya qorati. Kalimat. Kalau bakar roti itu nanti belum ada kedudukan kalimatnya. Masih matak. Masih. Nah. Ja'a akhi. Ibadah Arab. Akhi. Akhi. Akhi. Fi'lun. Mudhari'un. Mas'ulun. Akhi. Ya, fi'lun. Mudhari'un. Mas'ulun. Akhi. Ismun. Marfu'un. Sebagai apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Bil fi'li. Gitu. Terus. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa lam turafihi ad-dhamma qabla ya'i mutakallim. Dhamma apa? Dhamma mudhari. Alamma. Alamma qabla ya'i mutakallim. Mana mudhari? Mudhari munasabah. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Wal ya'? Wal ya' mudhaf ilayh. Dhamirun. Dhamirun. Mutasilun. Mutasilun. Fi mahalli. Mabniyun ala sukun. Di mahali jarrin mudhaf ilaih. Baik, kita lanjutkan. Kira ya Pak Isa. Qala al-mu'allif. Qala syari. Qala syari. Wa amma jam'u taksiri fal muradu bihi ma dalla ala akthara min isnaini au isnataini ma'at taghayyurin fi sighati mufradihi. Nah, kita berpindah kepada tempat yang kedua dari tanda rofa dhamma, ya. Fa amma dhamma tu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi' fil ismil mufrad wa jam'it taksir. Jam'at taksir yang dimaksud dengannya adalah madalla ala aktsara min isnaini wa isnatain, apa yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki isnain atau dua perempuan, dengan perubahan, dengan disertai perubahan di bentuk tunggalnya, itu namanya jamak taksir, ya. Nah, apa yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau perempuan dengan perubahan pada bentuk tunggalnya. Perubahan itu ada macam-macam, ya. Perubahan pada bentuk tunggalnya itu disebutkan nanti ada 6. Iqra, ya Abu Azam. Qala syari. Wa anwa'ul taghyir. Taghyir itu kalau ya-nya 2. Taghyir. Kalau ya-nya 1, taghayyur. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Kalau ya-nya 2 itu fi'ilnya ghayyara yughayyiru taghyir. Wa anwa'ut taghayyuri. Wa anwa'ut taghayyuri al-mazid. Mau. Al-mawjudi. Dati. Al-mawjudati fi. Fi. Jumu'i. Jumu'i taksiri. Sitati. Sitatun. Sebagai apa? Khobar, ya, dari mubtadanya anwa'. Anwa mubtada sittatun khobar. Berkata syarih, dan macam-macam perubahan yang terdapat pada jamak-jamak taksir itu ada 6. Perubahan yang terjadi pada jamak-jamak taksir itu ada 6. Ya, dari bentuk mufrad ke jamak itu perubahannya ada 6 macam. Disebutkan dalam ta'liq, hadza mabhasun sarfiyun la nahriyun fatanabbah. Tanabbah ini fi'il amr, ya. Jadi haknya bukan domir, tapi hak asli. Fatanabbah. Tanabbah ya tanabbahu tanabbuhan. Fi'il amrnya apa? Tanabbah. Hadza mabhasun sarfiyun. Ini pembahasan sorof. Perubahan-perubahan yang ada pada jamak taksir itu pembahasan sorof, bukan pembahasan nahwu. Maka perhatikan. Sementara kitab ini membahas apa sebenarnya? Nahu, ya, cuman diikutkan sebagai pelengkap. Nah, al-awwal wa Abdillah. Taghayyurun bisakri laisa wa'id. Laisa wa'id. Nahnu hasadun. wa qusdun wa namirun wa numurun fa inna huruful mufradi wal jam'i fi hadaini alaini anta muttahidat tun khabar inna wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi taqniha. Baik. Al-awal, bentuk perubahan yang pertama adalah perubahan dengan harokat saja, tidak yang lainnya. Hurufnya sama, yang berubah hanya harokat. Antara bentuk tunggal dan jamak, itu yang berubah harokatnya. Contohnya asadun. Asadun artinya apa, Pak Abdillah? Singa. Jamaknya? Usdun. Namirun? Artinya harimau ya, macan. Jamaknya numur. Perhatikan, sesungguhnya huruf-huruf mufrad asadun, namirun, hamzah, sin, dal, namirun, nun, mim, ra. Dan jamak, jamaknya usdun juga hamzah, sin, dal, jamaknya numur juga nun, mim, ra. Fi hadzainil misalain, dalam dua contoh ini muttahidatun, sama. Anda perhatikan hurufnya sama, hamzah, sin, dal, mufradnya. Jamaknya juga sama, hamzah, sin, dal. Yang kedua juga sama, nun, mim, ra. Jamaknya juga sama hurufnya, nun, mim, ra. Perbedaan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak hanya pada syakalnya, harokatnya saja. Ini perubahan yang pertama. Yang kedua, tsani. Tsani targhayyurun binafsi lahi sabai. Nau tuhamun. Tuhmatun jamaknya tuhamun. Tuhamatun jamaknya batu komun. Fa anta tajidu jam'a qad naqasa harfan fi hadhihi al-kalimati wa huwa at-ta'u. Wa ba'i al-hurufa hurufi untuk filah ala. Nah, yang kedua adalah taghayyurun bin naqsi laisa ghairu, perubahan dengan pengurangan huruf, tidak yang lain. Contohnya tuhamah, tuhmah atau tuhamah, jamaknya tuham, apa artinya? Duduan, jamaknya tuham. Tuhamah jamaknya tuham. Tuhamah apa, Pak Ishak? Di bawah disebutkan di dalam ta'liq, tuhamah da'un yusibul insana min aqlit ta'amil wahim. Tuhamah adalah penyakit yang menimpa seorang karena sebab makan makanan yang jelek. Atau penyakit yang menimpa seorang karena imtila'il ma'idah. Imtila'il ma'idah. Ini penuhnya lambung. Sebagaimana kamasar rahabil atibba'u. Sebagaimana ditegaskan ini para dokter intaha. Kata ya Rais. Nggak tahu. Ya Allah alam. Intaha min tajil arus. Selesai penukilan dari tajul arus ditasarruf dengan sedikit perubahan. Perhatikan di sini bentuk tunggalnya tuhamatun. Ta ha mim. Harokatnya dhammah fathah fathah. Kemudian ta marbutah di dhammah. Tuhamah ta kha mim. Ta marbutah. Harokatnya dhammah fathah fathah. Harokat akhir ini enggak usah dibahas karena dia pembahasan nahwu ya. Maka kamu dapati jamak sungguh telah berkurang padanya satu huruf dari kata-kata ini, yaitu huruf ta. Ta marbutahnya hilang. Tuhamah jadi tuham. Tuhamah jadi tuham. Sedangkan huruf-huruf yang tersisa sesuai dengan keadaannya pada bentuk tunggalnya, sama persis, tidak perubahan. Tidak ada perubahan harokat ya. Jadi ini namanya taghayyurun bin naqs la ghair. perubahan dengan mengurangi huruf. Harokatnya tetap. Salis yang ketiga. Taghayyuru bi ziyadati laysa ghayru lahu silmun wa sinwarun fi misli qawlihi ta'ala sinwarun wa ghayru silwani. Nah. Yang ketiga, perubahan dengan tambahan, tidak yang lainnya. Tambahan huruf. Contohnya sinwun, jamaknya sinwan. Semisal firman Allah Ta'ala, sinwanun wa ghairu sinwanin. Disebutkan dalam ta'liq nomor 3, suratul ra'di al-ayatul rabi'ah. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-4. Wa i'rabuha sinwanun sifatun li nahil fil ayati qablaha. Sinwan ini sebagai na'at bagi nahil di ayat sebelumnya. Wa sifatul marfu'i marfu'un. Sifat terhadap isim yang dirafa' hukumnya juga sama marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Tanda rupanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Al-wawu harfu atfin. Wawu huruf atof. Huruf atof. Wa ghairu ma'tufun ala sinwan. Ghairu diatofkan kepada sinwan. Sinwanun wa. Ini, wa huruf atof. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un misluh. Kata yang diatofkan kepada isim marfu' hukumnya marfu' semisalnya. Wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihi wa ala akhirihi, tanda rufanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Wa ghairu mudhaf. Wa sinwanin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Nah, sinwan mudhaf ilaih dijarkan dengan sebab mudhaf, tanda jarnya dengan kasrah dhahirah di akhirnya. Wa ilaika makna sinwan. Ini silahkan antum ambil makna sinwan. Ilaika ini isim fi'il, amar bermakna khud. Ya, silahkan ini makna sinwan. Qala sahibu muhtaris sihah. Berkata pengarang kitab sahib, pengarang kitab muhtaris sihah. Kamus, ya ini muhtaris sihah ini kamus. Idza kharaja nahlatani aw salasun min aslin wahidin fa kullu wahidatin minhunna sinwun wal isnani sinwani ay bi kasrin nun wal jam'u sinwan bi raf'in nun sinwani. Rofaknya dengan sinwanu. Ya. Sinwan apabila nahlah. Nahlah apa artinya? Kurma. Pohon kurma. Nah, apabila dua pohon kurma, apabila keluar dua pohon kurma atau tiga pohon dari satu asal, satu rumpun, ini satu batang, satu asal itu ada tumbuh padanya dua pohon korma atau tiga pohon korma, maka masing-masing dari darinya itu namanya sinwun. Nah, wal isnani sinwani, musananya sinwani, nunnya di kasroh, jamaknya sinwanu. Dengan mendomah nunnya. Intaha. Fa'ulima annal farqa bainal musanna wal jam'i fi hadhal lafzi. Annal musanna tuksaru nunuhu al-akhiratu. Maka diketahui perbedaan antara musanna dan jama' dalam lafadz ini. Bahwasanya musanna itu dikasroh nun akhirnya. Sinwani. Bihilafil jam'i, tidak dengan jama' fa'innaha bihasabi mawqi'iha fil jumlah. ya. Kalau jamak itu sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Bisa sinwanun, kalau rofa sinwanan, nasab atau sinwanin majrur. Wa aidan al-musanna yu'rabu bil huruf. Dan juga di sini kalau dia musanna, tanda i'rabnya dengan huruf. Hadani sinwani. Ra'aitu sinwaini. Nah, marartu bi sinwaini. Itu musanna, ya. Sama-sama sinwani. Seolah-olah kan sama ini. Bentuk musanna sama jamaknya kan sama. Seolah-olah dohirnya. Tapi kalau sinwani kan alif nunnya itu zaidah. Ya, sebagai apa? Alifnya tanda rofaknya musanna. Kalau dia nasab jadi sinwaini. Majrur jadi apa? Sinwaini. Kalau jamak sinwan. Rofaknya dengan dhamma. Nasabnya dengan fathah. Jarnya dengan kasrah. Nah, wal jam'u yu'rabu bil harakat. Bentuk jamaknya di'rab dengan harakat. Wal musanna la yunawwanu bi khilafil jam'i. Nah, musannanya tidak ditanwin, beda dengan jamak. Kalau jamak ditanwin, sinwanun, sinwanan, sinwanin. Paham ya? Kalau musanna apa? Sinwani, sinwaini, sinwaini. Kalau jamak sinwanun, sinwanan, sinwanin. Nah, bentuk perubahan yang keempat. Istamir. Taghayyurun. Taghayyurun fi syakli ma'naqsu. Nahnu sarirun wa sururun wa kitabun wa kutubun wa kutubun wa ahmaru wa kumrun wa apa? Wa ahmaru wa kumrun wa abiyadu wa baidun bi bi bi bi. Yang keempat, perubahan pada harokat disertai pengurangan huruf. Harokatnya berubah, hurufnya berkurang. Contohnya sarirun. Apa artinya sarirun? Mbak Nabila? Ada sarirun. Okay. Rusul ke awal itu. DL1. DL1. Halaman 2 atau 3. Mada ada sarirun. Lupa. Sisir. Mirip. Oh, nasarir. Tempat tidur. Belum ngantuk Abu Nabila jadi enggak tahu artinya. Sarirun bentuk tunggal, jamaknya sururun. Apa yang berubah dan apa yang berkurang di sini Abu Nabila? Yang berubah sarirun berkurang hurufnya. Apa? Berubah harokatnya. Yang ya. Berkurang huruf apa? Yang hilang huruf ya. Harokat yang berubah yang mana? Yang di huruf rok dan sin. Nah, sa jadi su, ri jadi ru, sururun. Kitabun jamaknya kutubun. Perubahannya apa ini ya, Pak Rehan? Perubahannya ada hilang alif. Dibuang alif dan kemudian kasroh pada kap menjadi doma, ki jadi ku. Kemudian ta ada fathah menjadi doma tu. Ahmar jamaknya homrun. Ahmar artinya apa? Merah. Homrun yang merah, banyak merah. Nah, perubahannya apa ini? Ada tambahan kurang hamzah. Dibuang hamzah. Dikurangi huruf hamzah, kemudian harokatnya juga berubah. Abiyat apa artinya? Putih. Jamaknya bidun. Ahmar, abiyat kenapa enggak ditanwin? khabar wa isim. Isim ghair munsharif apa ilahnya? Al-wasfiyah ma'al sifat. Ini wasl ma'a wazan fi'il. Ya, ahsan. Perubahan yang kelima. Naam. Taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah. Nahu sababun wa asbabu. Wa baqalun wa asbabun ditahan wa ada ya. Asbabun. Wa baqalun wa abqalun. Wa hindun wa hunudun. Wa sab'un wa siba'un. Wa zi'un wa zi'abun. Wa syuja'un wa syuja'anun. Baik. Yang kelima adalah perubahan pada harokatnya disertai tambahan huruf. Sababun artinya sebab, jamaknya asbabun. Apa perubahan yang terjadi padanya? Sebabnya bertambah ada alifnya. Tambahnya ada berapa? Apa? Hamzah. Hamzah di depan dan alif. Perubahan yang kedua harokatnya. Batalon jamaknya abtal. Batal artinya apa? Jagoan. Apa? Jagoan. Mukrohun akho kala batal. Apa artinya? Mukrohun akho kala batal. Artinya apa? Saudaramu itu terpaksa, bukan karena pemberani, maju tampil ke depan ini. Ya, mukrohun akhoka la batol. Nah, batolun jamaknya abtol. Perhatikan di situ juga sama ya. Perubahannya apa? Hamzah, alif, dan juga harokat. Hindun jamaknya hunudun. Perubahannya apa? Wa'ala. Perubahan harokat sama penambahan huruf. Hurufnya apa yang tambahi? Wow. Nah, harokatnya berubah. Sabuun siba. Sabu. Artinya apa? Apa esak? Kena tunjuk nggak dari tadi? Kena. Mau kelewat soalnya manjilahnya ini nggak urut tadi. Manjilah berita manjilah. Ya apa, Usman? Sabun apa? Binatang buas. Ya, jamaknya siba. Perubahannya jelas di situ. Penambahan dan perubahan harokat. Dibun diab. Serigala. Suja, sujaan. Pemberani. Ya. Perubahan yang keenam. Istamir. Tawayyur fisyakti ma'ziyadati wa ma'ziyani'an. Nahu karimun wakuroma'u. Waragipun warufanun. Bakatibun mukutabun, bamilun umarau. Yang keenam, perubahan pada harokat disertai penambahan dan juga pengurangan sekaligus. Ada penambahan, ada pengurangan, harokatnya berubah. Contohnya karimun jadi kuromau, karimun yang mulia, dermawan menjadi kuroma. Ya, apa yang dibuang? Ya, apa yang ditambahi? Alif. Alif dan hamzah. Harokatnya juga berubah. Rogif, mana rogif? Ubaida. Roti kering, ya. Jamaknya rufan. Yang dibuang apa? Alia. Yang ditambahi? Alif, nun, dan harokat berubah. Katib, artinya? Nulis. Kutab. Perubahannya apa? Tambah syir dan alif secara harokat lupa. Nah, pengurangannya alif pada kaf dibuang, kemudian penambahan pada ta dan alif serta harokat. Amir, Pak Sofia. Amirun artinya apa? Pemimpin, jamaknya umara'u, yang dibuang apa? Ya, tambahannya alif dan hamzah di akhir. Baik, ini 6 macam bentuk perubahan mufrad ke jamak taksir. Istamir ya Abu Lukman. Marfu'atan. Khobarnya takunu. Marfu'atan bidom mati. Isimnya takunu mana? Ini mustatir. Mustatir apa? Mustatir wujuban atau jawazan? Jawazan. Takdiruhu? Iya. Kembali ke? Marfu. Nanti kembali ke marfu. Anwa. Ke anwa atau ahadil anwa. Ya. Takunu marfu'atan bidhommati. Terus sawa'un. Sawa'un akana muradu min lafdil jam'i mudakkaran nahu rijalun wa kuttabun. Amkana muradu minhu mu'annasan nahu unudun wa zayanibu. Sawa'un akanat dhommatu dhahiratu tan dhommatu dhahiratan kama sebagai apa tan khobarnya akanat iya khobar kana kama fi hadil amsilati amkanat mukaddaratan kama fi nahwi sukaro wa jarha nahu wa nahu wa nahu hadaro wa kabala takulu komar rijalu wa zayanibu fata siduhuma marfu'aini bidhommati dhahirati fata kulu hadaro jarha wal adaro fayakunu kulun minal jarha wal adaro marfu'an bidhommatin mukaddaratin bidhommatin bidhommatin mukaddaratin halal alifi mana'a min duriya at-tadur. Wahadil anwa dan macam-macam ini seluruhnya menjadi marfu dengan dhommah. Sama saja apakah yang dimaukan dengannya itu lafadz jamak. Sama saja, saya ulangi, akan al-muradu. Sama saja apakah yang dimaukan dari lafadz jamak itu mudzakkar. Seperti contohnya rijal, jamak dari rajul, kutab, jamak dari katib. Ataukah yang dimaukan dari lafadz jamak itu mu'annas, seperti hunud, wazayanib. Zayanib jamak dari apa, Pak Isa? Zayanibu. Jamak dari? Zainab. Zainabu. Dan juga sama saja apakah dhommahnya itu dhahirah, tampak, atau sebagaimana dalam contoh-contoh ini semuanya, dhommahnya terlihat. Ataukah dhommahnya itu muqaddarah, seperti sakara. Jamak dari? Sakron. Yang mabuk. Namanya sakara. Atau sukar. Jarha jamak dari? Jari. Orang yang terluka. Dan juga contohnya adaro jamak dari? Adiro. Gadis pingitan. Kenapa Bamzah? Selek kok ya enggak pas sakaro tadi loh. Enggak adaro keselek gimana. Habala jamak dari khubla. Wanita yang hamil. Takul qamar rijalu wazayanibu. Tanda rofanya dengan dhammah dhahirah. Maka kamu dapati keduanya rofa dengan dhammah dhahirah. Dan juga contoh hadarul jarha wal adara. Maka masing-masing dari jarha dan adara ini marfu dengan dhammah muqaddara alal alif mana min duriha at-ta'adzur. 1-2 i'rabnya di baca sendiri ya. Wallahu alam bisawab. Ada ijtima' ini kita cukupkan pembahasan yang kemarin. Tugasnya siapa ini? Abu Sufyan. Tugas penerjemahkan yang kemarin, yang terakhir saja yang belum ada terjemahnya itu nanti dikirim ke anak ya. Tugas sorof. Tugas sorof. Terjemahkan yang di grup itu loh, yang nukilan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram. Ya, Pak Hamzah, untuk terjemahkan, kirimkan ke anak. Karya sendiri, nggak boleh nanya, nggak boleh cari terjemahan. Satu itu zamannya usudun apa usudun? Allah alam, bisa dua-duanya seperti ini. Jadi kalau sifun itu artinya macam-macam? Oh, macam-macam. Sinun itu ya apa? Yang sama gitu. Nah. Oh, diterjemahan diartikan apa? Cabang. Nah. Ketika sebuah tadi kan dikatakan apa? Nahl, pohon korma dari satu batang jadi tiga. Pohon korma itu bercabang enggak? Enggak. Belum pernah lihat pohon korma bercabang? Mungkin ada ya. Beranak. Kayak rumpun gitu. Nih. Allah. Kalau pohon kelapa bercabang pernah lihat? Ada pohon kelapa. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nabtahi bihadza wa rabbana.